بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوان فينا أعزكم الله، di dalam safar bepergian dari dunia menuju ke negeri abadi, pada akhirnya nanti jin dan manusia selaku mukallaf, selaku pihak yang diberi beban syariat, akan terbagi menjadi empat secara terperinci. Yang pertama, dia termasuk orang yang beruntung, yang sukses. Minal faizin muflihin. Mereka ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa di atas amal saleh, amal ketaatan, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepadanya di atas sunnah. Sepanjang hidup, sepanjang hayatnya bagus, sampai ajal menjemput. Dia minal faizin, termasuk orang yang sukses, yang beruntung, yang berbahagia, meraih husnul khatimah. Ada lagi yang kedua, lawan daripada itu. Semasa hidupnya di muka bumi ini selalu dalam gelimang dosa. Bergelimang kemungkaran, kemaksiatan, bahkan penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran, kesyirikan-kesyirikan. Sampai ajal menjemput masih di atas hal tersebut. Maka dia dikatakan minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa. Binasa dunianya, binasa akhiratnya, binasa akhirat. Halik, dia mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Yang ketiga ialah minan najin, dia termasuk orang yang selamat. Seseorang yang sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dalam kegelapan dosa, dalam kubangan-kubangan kemungkaran, atau mungkin penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran, kesyirikan. Namun di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada dia. Insaf, taubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki diri, beramal saleh, beribadah di atas sunnah, dan Allah menutup hidupnya dengan kebaikan tadi. Ini najin, orang yang selamat. Sebab di akhir hayatnya dia baik, mendapatkan husnul khatimah. Yang keempat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Yakni seseorang yang sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dikenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh, yang taat kepada Allah, yang bertakwa, bahkan dia ada sunnah. Tetapi ternyata di akhir hayatnya menyimpang. Di akhir hayatnya jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. Dan ternyata dia mati di atasnya. Na'udzubillah. Ini minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Sudah sepanjang hayatnya di atas kebaikan, ternyata di ujung hayatnya jelek, rugi. Mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Empat perincian global yang kedua, yang mendapatkan husnul khatimah atau yang mendapatkan su'ul khatimah. Ini diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah kata Rasulullah SAW dalam petikan riwayatnya, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhula. Ada seseorang secara zahirnya dia mengamalkan amalnya ahli jannah, orang baik zahir, hingga tidak ada jarak antara dia dengan jannah melainkan sehasta saja, tinggal sedikit lagi. Ternyata di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahli nar, maka dia pun dimasukkan dalam neraka. Ini orang yang merugi. Wa inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli jannati. Ada lagi yang kedua, seseorang yang secara zahirnya dia mengamalkan amalnya ahli nar, orang jahat, orang jelek, hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka, tutur sehasta saja, bentar lagi, sekali lagi, sehasta lagi, neraka dia masuk. Ternyata takdir mengatakan lain. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amal di ahli jannah, maka dimasukkan dalam surga. Ada Indonesia, orang Islam. Baru, kalau mau dirinci dengan 4 poin disebut di atas, baru. Ini menunjukkan yang namanya amal tergantung akhirnya. Rasul menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung khatimahnya. Kalau khatimahnya baik, maka dia baik, meraih husnul khatimah. Kalau khatimahnya jelek, maka jelek, dia meraih su'ul khatimah. Ini adalah finish, hasil akhir semua upaya, semua usaha, semua persiapan yang dilakukan oleh semua mukallaf di dunia ini sebelum masuk ke negeri abadi. Finishnya sampai dia mati, dilihat bagaimana khatimahnya. Kalau dia husnul khatimah, baik. Kalau dia su'ul khatimah, jelek. Yang setelahnya menyesuaikan apa yang sebelumnya. Maka yang penting nasihatullah sangat penting bagi kita untuk mengetahui asbab. Sebab-sebab untuk bisa meraih husnul khatimah. Dan mewaspadai hal-hal yang membuat orang mendapatkan su'ul khatimah. Ini untuk melengkapi persiapan kita, melengkapi bekal kita yang sebelumnya. Saya bawa dengan global, karena waktu. Tapi yang saya bawa terbuka dengan ini sampai ujungnya surga dan neraka. Tapi kita sampai pada pembahasan khatimah. Ada beberapa subjek yang mereka sebutkan. Yang pertama adalah tauhid. At-tauhid, bertauhid kepada Allah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, menegakkan tauhidul ibadah pada kehidupan kita. Tauhid, melaksanakan perintah la ilaha illallah. Ini jelas. Dikarenakan dengan tauhid, surga akan diambil. Ketika akhir ucapan yang adalah tauhid, surga dapat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dapat surga. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dimasukkan dalam surga. Tauhid. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ajban bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama alan nari man qala la ilaha illallah yabdari bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tauhid dengan ikhlas, memurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tauhid. Yang kedua, takwallah secara umum. Dengan bertakwa kepada Allah secara umum, melaksanakan perintah menjauhi larangan, melaksanakan perintah yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dengan bekal ilmu, dengan dasar ilmu yang diharapkan adalah ridha Allah, pahalanya Allah. Meninggalkan larangan yang haram-haram, yang makruh-makruh, yang syubhat-syubhat. Ditinggalkan karena Allah semata, juga dengan dasar ilmu. Ini takwa. Takwa, dengan takwa ini seorang hamba akan meraih surga. Ketika Allah mengatakan tentang al-jannah, dikatakan u'iddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan bagi yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kalau menegaskan dalam ayat yang lain di surat Maryam ayat yang ke-63, tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Itulah al-jannah yang kami wariskan dari hamba-hamba kami, orang-orang yang bertakwa kepada kami. Diwariskan kepada ahli takwa. Sehingga takwa ini asbab masuk surga, juga asbab orang mendapatkan husnul khatimah secara umum takwa Allah. Barakallahu fiik. Yang ketiga, istiqomah. Keistiqomahan seseorang di atas sunnah, keistiqomahan di atas tauhid, keistiqomahan di atas takwa. Istiqomah sampai akhir hayatnya, ini jelas. Dengan istiqomah dia akan meraih segala sesuatunya. Istiqamah. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum ad-du'a, berdoa kepada Allah azza wa jal dengan doa taufiq, dengan doa hidayah, juga berdoa secara khusus untuk mendapatkan husnul khatimah dan berta'awudz dari su'ul khatimah. Dia mengatakan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, memohon kepada Engkau husnul khatimah. Ya Allah, berta'awud kepada dari su'ul khatimah. Langsung memohon seperti itu dan memohon keistiqomahan di atas sunnah. Di antara doa yang dipanjatkan oleh para ulama di dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau biasa berdoa, Allahumma amitna al-lisani wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Yang berikutnya adalah taubah. Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dengan taubat yang nasuha, semua dosa akan diampuni, semua kesalahan akan dihapus. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Seperti orang yang punya dosa dengan taubat tadi. Dengan taubat dia akan bisa meraih segala sesuatunya, meraih surga, meraih khatimah dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seran taubat. Asbab untuk meraih yang namanya husnul khatimah. Landasannya jelas, keikhlasan, muwafaqatu sunnah, ilmu syar'i, kejujuran, merasa percaya kepada Allah azza wa jalla, menjauhi lawannya, asbab-asbab yang menjatuhkan dia dalam syubhat. Itulah dasarnya. Disebutkan oleh para ulama, antum bisa lihat dalam kitab Kitabul Janais karya Syekh Rabbani rahimahullah, dibawakan cukup banyak tanda-tanda orang meraih husnul khatimah. Setelah poin-poin tadi, mengerjakan asbab, mengerjakan upaya, ikhtiar dengan poin-poin tadi, ada ciri-ciri yang bisa dilihat orang itu mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Kita berharap dan mendapatkan demikian. Orang lain yang mendapati seperti itu, maka dia bisa memiliki harapan ini orang meraih surga. Ini orang meraih surga. Harapan baik. Bukan menfonis dia sebagai ahli jannah, tapi harapan baik. Di antara ciri-cirinya, seseorang yang meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat syahadat, dia mengatakan la ilaha illallah di akhir hayat. Atau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di akhir hayat. Ini jelas pada ulama. Oleh sebab itu disyaratkan untuk mentalkin. Ya, mentalkin orang yang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah, supaya ucapan yang paling akhir ucapan la ilaha illallah. Di antara ciri-cirinya adalah mati ketika malam Jumat atau hari Jumat dalam kondisi seorang yang mukmin yang muwahhid di atas sunnah. Ini akan dijaga dari fitnah kubur. Yang berikutnya orang mati syahid, mati ketika perang fi sabilillah, jihad fi sabilillah, yang syahid mati syahid selama dia jihadnya lillahi ta'ala dan benar jihadnya secara syar'i, termasuk syuhada mati syahid. Barakallahu fiik. Di antara ciri-ciri yang lain adalah mautul mu'min bi 'arafil jabin, kata Rasul. Kematian orang yang mukmin ketika dia sakratul maut, ketika dia mencabut nyawanya, berkeringat jidatnya dan ini berkeringat. Rasul mengatakan mautul mukmin bi arqil jabin, kematian orang beriman itu peringat pada ini, tanda dia meraih hormat. Ciri-ciri yang lain ialah seseorang yang tenggelam, seorang yang terbakar, seorang yang mati beruntuhan, seseorang yang dimakan hewan buas, seseorang yang mati karena penyakit dalam lambungnya, penyakit lambungnya, penyakit perutnya, orang yang mati dikarenakan wabah taun dalam kondisi dia semasa hidupnya saleh, bertakwa, ala tauhid, ala sunnah. Ini semua dikatakan syuhada, orang-orang yang mati syahid, yakni mati syahid di hari kiamat nanti. Namanya syuhada akhirat, bukan mati syahid di perang. Namanya syuhada akhirat. Ini dinaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, orang yang mati kata gelam, tenggelam langsung atau tenggelam kapal, tenggelam babar kapal besar, atau tenggelam pesawatnya jatuh dalam lautan, dan semasa hidupnya dia ada tauhid sunnah. Orang yang mati karena kebakaran terbakar syahid. Orang yang mati karena runtuhan syahid. Orang yang mati dikarenakan diterkam hewan buas syahid. Orang yang mati dikarenakan penyakit bau, penyakit dalam perutnya, penyakit lambung syahid. Orang yang mati karena wabah taun syahid. Selama dia semasa hidupnya di atas sunnah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Yang lainnya lagi adalah seorang wanita yang mati dikarenakan melahirkan anaknya. Wanita yang mati di masa nifas dikarenakan anaknya, dia juga mati syahid. Barakallahu fikum. Dengan ketentuan semasa hidupnya dia wanita yang saleh yang bertakwa kepada Allah dan sunnah, mati syahid. Ciri-ciri yang lain ialah orang yang mati dalam kondisi sedang beramal soleh. Orang yang mati dalam kondisi sedang beramal soleh, ini mati husnul khatimah. Ini husnul khatimah, barakallahu. Dan nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada orang yang mati ketika sedang ihram haji, ihram umrah, menggunakan baju ihram. Semasa hidupnya dia saleh. Yang akan dibangkitkan dalam kondisi menggunakan pakaian ihram dan bertalbiyah. orang yang mati sedang perang, mati syahid, maka dibangkitkan dalam keadaan terluka, warnanya warna darah, aromanya aroma misi. Demikian seterusnya. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Ketika dia mati, dia ada amal soleh, pertanda dia orang yang khusnul khatimah. Nah, kalau seseorang yang mati dikarenakan membela diri atau membela hartanya atau membela keluarganya atau membela anaknya dari serangan-serangan orang yang jahat, ada maling atau ada jahat atau apa gitu, hendak merampas hartanya atau membunuh dirinya, dia membela diri, semata-mata membela diri, jadi dia mati, mati syahid. Selamat ketika hidupnya dia saleh dan dia ada sunnah barakallah. Nah, ini semuanya ciri-ciri tanda-tanda orang yang mendapatkan yang namanya hormat. Ini semua diupayakan, ini semuanya diperjuangkan dengan persiapan-persiapan yang sebelumnya, semangat dalam perkara ibadah, bersikir dalam perkara ibadah, berlomba-lomba dalam perkara ibadah, menambah semangat ibadah dan kualitasnya ketika umur bertambah, keikhlasan diperhatikan, muwafaqat sunnah dijaga, maka insya Allah mendapatkan semuanya, mendapatkan yang namanya tanda-tanda tauhid, tauhid, takwa, istiqomahan, ala sunnah, banyak doa, banyak taubat, asbab sekarang persiapan dan bekal untuk menuju negeri yang akan. Ketika dia mendapatkan tanda-tanda husnul khatimah, maka ini yang diharapkan bahagia ketika masuk ke alam berikutnya. Ke alam berikutnya, di alam kubur, alam barzah, dia mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Sebelumnya bisa menjawab pertanyaan kawan akhir yang diajukan kepada dia. Di kuburan mendapatkan nikmat. Nanti di malam kiamat ketika hari akhir di bagian kiamat, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika proses di mana mahsyar. Dari mulai dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dengan amal soleh yang dikerjakan, langsung bergabung dengan kaum mukminin, kaum muttaqin, dengan para anbiya wal mursalin, bukan bergabung dengan iblis dan bantaran. Nah, kemudian dia mendapatkan syafaat, dipermudah hisabnya, bisa masuk ke haudnya Rasulullah SAW, minum air telaganya Rasulullah SAW, memegang buku amal dengan tangan kanannya, ujungnya nanti surganya Allah SWT. Ini yang semasa hidupnya mukmin bertakwa kepada Allah, melaksanakan asbab husnul khatimah, meraih husnul khatimah, persiapannya matang, bekalnya banyak, benar, ikhlas, dengan sunnah, bersemangat. Dia akan berbahagia. Sebaliknya, alhamdulillah, ada pihak-pihak yang mendapatkan yang namanya suhul khatimah, khatimah yang jelek, penutup hidup yang jelek. Ini ada asbabnya dan juga ada ciri-cirinya. Di antara asbabnya adalah barakallahu fikum, fasadul mu'taqad, akidahnya rusak, akidahnya menyimpang, terjangkiti virus bid'ah, bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Dalam sejarah al-bid'ah yang dicermati oleh para ulama, jarang sekali ada sosok-sosok al-bid'ah yang tobat. Jarang sekali yang insaf. Rata-rata mati di atas suhul khatimah, dikarenakan dia merasa al-haq benar pada demi. Hati-hati. Yang kedua adalah ulful ma'asi wal israru 'alaiha. Terbiasa mengerjakan kemaksiatan, bahkan terus-menerus dalam kemaksiatan. Menganggap remeh kemaksiatan, menganggap kecil kemaksiatan, senang dengan kemaksiatan, mencintai kemaksiatan, bahkan mengkampanyekan kemaksiatan, terus dalam kemaksiatan. Ini bahaya. Ujungnya adalah suhafi. Di antara asbabnya adalah musahabatu ahlul batil, berteman dengan ahlul batil, entah berteman dengan kaum kufar atau berteman dengan kaum musyrikin atau berteman dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah wal munharifin, atau dia berteman dengan orang yang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat. Ini akan membuat barakallahu fikum dia berakhir mengenaskan. Persahabatannya itu akan membuat dia semakin terpuruk. Persahabatan membuat orang tersebut terbawa arus sahabat. Allahu Akbar. Di antara asbab suul khatimah, hubbud dunya wa dhul amal. Cinta dunia, ambisius dunia, panjang angan-angan terkait dengan dunia, ditambah lagi dengan ghaflah, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari Allah dan Rasulnya, memberikan lagi, lalai dari hari kebangkitan, dari semuanya. Ini asbab sulhatul khatimah. Yang berikutnya lagi adalah at-taswif bitaubah, at-taswif bil amal salih, menunda-nunda amal salih, menunda-nunda taubat kepada Allah Azza wa Jalla, namanya taswif, saufa, saufa, nanti, nanti, nanti, beramat nanti, beramat nanti, taubat nanti, semuanya nanti, nanti, nanti, ternyata mati. Sekarang ada untuk sudah selesai masalah usai zaman, maka mendapatkan yang namanya suluh khatimah Allah. Di antara asbab yang membuat dia meraih suluh khatimah ialah al-amr min makrillah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari hukuman Allah. Ya, merasa aman dari hukuman Allah SWT. Ini bagaimana? Sehingga dia terlena dengan dosanya, terlena dengan kemaksiatan dan kemungkaran dia, merasa aman dari makarnya Allah SWT. Yang dipenuhi dia, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dipenuhi dia, Allah mengampuni semua dosa. Tapi dia akan bertobat. Justru banyak kemungkaran. Merasa aman dari makarnya Allah SWT. Allah ini beberapa di antara. Dan ini semuanya barakallahu fikum yang membuat seorang hamba lalai, membuat seorang hamba tidak persiapan, tidak punya bekal. Justru dia menambah pundi-pundi dosanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wallahu musta'an. Ini sebab orang mendapatkan yang namanya suul khatimah. Di antara ciri-ciri orang itu mendapatkan suul khatimah yang begitu nama itu jelas ialah mata ala fisqih, mata ala ma'asih. Dia mati di atas kemungkarannya, mati di atas kefasikannya, dia mati di atas kezalimannya, penyimpangan-penyimpangannya. Dalam kondisi berbuat dosa mati. Ada suluh hati. Mau memberikannya. Jadi bangkitkan yang kiamat dengan kondisinya dia sendiri. Kalau kondisinya dia mati, na'udzubillah, memegang botol miras, dibangkitkan dalam kondisi mabuk, pegang botol miras. Demikian suluh. Semuanya akan dibangkitkan dengan kondisi amalnya masing-masing. Orang yang mati dalam kondisi dia makan riba, di naskah dalam Al-Quran, dia dibangkitkan seperti orang yang bersumpah ngaji. Ini semua adalah taubir, cercaan, celaan, hinaan, bagaimana. Dan sebagai tanda yang begitu nyata, begitu jelas, dia surat. Atau dia mati pada penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Apalagi dia mati ala kufri ala syirki. Mengerikan. Rasulullah. adalah suul khatimah. Yang kedua, dia mati dalam kondisi belum bertaubat dari dosanya, dari penyimpangan-penyimpangannya, masih bersikukuh di atasnya, masih melanjutkan kemungkaran dosanya, masih. Walaupun pas mati bukan sedang berbuat dosa, matinya biasa, tetapi dikenal sebagai orang yang jelek, yang fasik, yang fajir, belum dikenal sebagai orang yang tobat. Kalau sudah mendapatkan yang namanya suul khatimah, mengerikan. Ini awal penderitaan dia, awal kebinasaan dia. Selanjutnya mengerikan. Kalau suul khatimah yang dia raih masuk alam barzakh, yang dia dapatkan adalah adzabul qabr. Ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir dan bisa menjawab, maka dia mendapatkan yang namanya azab kubur. Ada azab yang abadi untuk kaum kufar, kaum musyrikin. Ada azab yang berhenti untuk kaum besar, muslimin yang fasik. Itu bahasa kita ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi tidak ada dalam azab kubur, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kebinasaan. Menderita. Yang pertama tadi mendapatkan nikmat kubur-kuburan yang luas, seluas mata yang memandang. Aromanya wangi, dibukakan untuk dia pintu ke arah surga. Amalnya datang dalam bentuk orang yang sangat indah, sangat tampan. Wajahnya baik, mendengar kebaikan. Amalnya. Bahagia. Sementara yang kedua yang mendapatkan yang namanya adab kubur, kuburnya akan menyempit, menyempit, menyempit, menyempit sampai akan menghimpit dia, ya. Tulangnya bersebelahan, rusuk bersebelahan, yang kanan ke arah kiri, kiri ke arah kanan, sempit, aromanya busuk, dibukakan untuk dia pintu ke neraka, alhamdulillah. Amalnya akan datang dalam bentuk orang yang sangat jelek, yang sangat buruk, sehingga dia menderita dalam kuburannya. Ini berpermulaan. Ketika nanti bangkit kiamat, yaumul akhir, maka dia lebih menderita lagi. Proses di padang mahsyar semakin menderita, semakin mengerikan. Barakallahu. Diusir dari telaganya Rasulullah SAW, dibangkitkan dengan yang sejenis dengan dia, na'udzubillah. Kalau dia orang yang kafir dengan kaum kufar, musyrikin dengan kaum dalam musyrikin, dengan iblis, la'anahullah, na'udzubillah. Ini hanya sangat-sangat menderita. Ujungnya nanti adalah nerakanya Allah SWT. Kalau dia kafir, musyrik, abadi di neraka selama-lamanya. Ketika ada orang yang muslim dan dia fasik, tergantung kepada Allah. Diampuni, diampuni, dimasukkan surga. Gak diampuni, dapat syafaat, dimasukkan dalam surga. Gak diampuni, gak dapat syafaat, dimasukkan dalam neraka. Dalam neraka. Namun tidak abadi dalamnya. Tapi masa tenang. Jangan pernah mengatakan rapoko, penerokok, sebetulnya menusul. Jangan mengatakan demikian. Neraka begitu mengerikan. Disebutkan dalam hadis penggambaran neraka, seseorang yang semasa hidupnya dalam kenikmatan an'amu ahli dunia, ya penghuni dunia paling nikmat di dunia, dicelup sekali celup dalam neraka, sekali celup dalam neraka, lintaskan, ditanya apakah engkau pernah merasakan kenikmatan, bilang langsung demi Allah aku tidak pernah merasakannya selama Allah. Padahal dia ada orang yang paling nikmat dunia ini. Sekali terlupa. Apalagi sekian hari, sekian tahun sampai gosong. Allahumma. Walaupun tidak abadi, namun dia merasakan pedihnya atom. Ini semuanya bermula dari kehidupan dunia. Dari kehidupan dunia. Dunianya baik, mereka. Kalau tidak akan baik. Terus, aku usaha untuk berdoa. dunianya dia jelek, dalam Rasul Khotimah, terus jelek, semakin menjadi sahabat. Binasa, ujungnya terakhirnya Allah Azza. Sehingga finish akhirnya nanti di negeri yang abadi, tarikun fil jannah, wa tarikun fil za'ir, ada sekelompok yang dalam surga, ada yang sekelompok dalam neraka. Ahlul jannah, kaum muttaqin. Ahlul nar, kaum muttaqin. Ini kita ujungnya sampai surga dan neraka. Akan dibahas sebelumnya, sebelum kiamat, dibahas tentang tanah kiamat, tanah kecil, tanah sedang, tanah besar. Untuk pembahasan proses alam kubur, proses lagi di alam kubur pada maksa. Itu dibahas panjang sampai surga dan neraka. Seperti dari mulai dunia sampai surga dan neraka. Kitab yang saya bawa ini judulnya Rehlatun Ila Daril Akhirah. Rehlah ke negeri Aceh. Saya jelaskan sampai pada pembahasan Khotimah dan ingat sekali ini semuanya kembali pada masing-masing kita para waktu, sehingga masing-masing kita harus berjuang, berusaha sekuat tenaga, yang menyisikan dengan baju, bersemangat untuk mendapatkan yang terbaik. Kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Orang yang bahagia akan dikasih kemudahan untuk mengamalkan amal orang yang berbahagia. Sehingga mohon kemudahan kepada Allah, selalu mohon tauhid kepada Allah, selalu mohon istiqomah kepada Allah, selalu mohon husnul khatimah kepada Allah dan surga kepada Allah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita semua anugerah taufiq wa hidayah Islam wa sunnah semasa di dunia ini. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada kita semua khatimah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah SWT memasukkan kita termasuk ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.